Ya, langsung dibaca kan. Dari wa ka qawlihi ya. Akhun majidun lam yukhzini yawma masyad. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Qalahu Nashhal ibn Harra. Wa ka qawlihi akhun majidun lam yukhzini yawma masyadin. Kama sayfu amrin wa lam takhunhu madaribuhu. Qalahu Nashhal ibn Harra. Yarthi akhahu malikan. وهو من الطويل اللغة المجد من المجد وهو الشرف والكرم ولم يخزني من الخزي وهو الذل والهوان ويوم مشهد أراد به يوم صفين لما قتل أخوه مالك بها وأراد بعمر عمر بن معد معد يقرب Ma'adi Karim Wasaifuhu Wasof Wasomsoma Wal mashhad masdarun mimi Wa madaribuhu jam'u madribin Madribin Bil kasri ra'i Wa madribu saifi Nahu shibrun min tarfihi Wa jam'uhu ala haddi Syabati mufarikuhu Wa innama li insani Syabat mafarikuhu wa innamal insani mufarrikun wahidun wal arabu yuqaddiruna tasmiyatal juz'i bil ismil kulli bismil kullu fayuqi'una al jam'a mawqi'al wahidi wa khiyanatu sayfil nabawiyyati an nabwatu ila darbi bih al i'rabu akhun mubtada'un wa huwa nakiratun wa innama takhusu bi sifati a'inni majid wa innama takhusu bi sifati a'inni majidun wa lam harfu nafin wa jazmin yukhzi fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfu harfil 'allati min akhirih wa huwa al-ya'i huwa al-ya'u wan nuni lil wiqayati والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر ويجوز أن يكون أخ خبر مبتدأ محذوف أي هو أخ وماجد نعت له وجملة لم يخزني نعت ثاني يوم ظرف زمان مفعول فيه متعلق بيخزني وهو مضاف ومشهد مضاف إليه وقوله كما الكاف حرف تشبيه وجر وما كافة زائدة لا محل لها من الإعراب وفي السمين ما في ربما يحتمل وجهين أحدهما دخولها على الأفعال والثاني أنما نكرت annama nakiratun mausufatun bil jumlatil waqi'ati ba'daha wal 'aidu 'ala ma mahdhufun taqdiruhu rubba shay'in yawadduhu alladhina kafaru indaha wa ma dhakarahu ya'ti mithluhu fima al muttasilah bil kafi sayfu sayfun mubtada'un wa 'amrin sayfu 'amrin wa 'amrin mudafun ilayh لم حرف نف وجزم يخزي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مضاربه فاعل والهاء ضمير متصل في محل جار بالإضافة والمعنى أخي كريم الأصل ما أهانني wala adallani yawma sifin kama sayfu amrin qad wafalahu wa manaba bal asabal maqtal fa fihi madhul madhun likulli minal maqtuli wa alatul qatli allati hiya sayfu amrin wa shahidu fi qawlihi kama sayfu amrin haythu kaffat malkafu an amril jari